بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، حاضرين جماعة مسجد أغوغ الأخوه باندونغ، يا الله مليكان. Para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, pendengar Radio Albayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu di Jayapura, juga Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Roja TV, pemirsa Sil TV dan radio serta TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita sekarang, juga para netizen di mana saja Anda berada, baik melalui streaming YouTube ataupun Facebook. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Kita sedang membahas beberapa penyimpangan Tauhid. Poin terakhir yang kita sudah bahas di Jumat yang lalu adalah ilmu nujum. Masih tentang penyimpangan Tauhid adalah al-istisqa bil-anwa, atau meminta hujan kepada bintang. Makna meminta hujan kepada bintang adalah menisbatkan atau mengaitkan turunnya hujan kepada bintang, baik terbitnya bintang ataupun tenggelamnya bintang, seperti yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Mereka meyakini bahwa terbit atau terbenamnya bintang berpengaruh terhadap turunnya hujan. Lalu mereka berkata, mutirna binau kada wa kada, kita diberi hujan oleh bintang anu dan bintang anu. Bintang itu mereka sebut dengan sebutan nau. Nau itu adalah saat terbitnya atau munculnya bintang atau tenggelamnya bintang. Berasal dari kata na'a yanu'u yang artinya nahadho wa tola'a, bangkit, muncul atau tenggelam. Mereka berkata, idza tala'an najmul fulani yanzilul matar, bila muncul bintang anu maka akan turun hujan. Adapun yang dimaksud dengan nau atau bintang menurut mereka adalah disebut dengan manazilul qamar ats-tsamaniyata wa isrun, disebut dengan posisi bulan yang memiliki 28 titik. Mereka berkeyakinan di setiap 13 malam maka hilanglah satu bintang dan muncullah bintang lain sebagai pengganti. Terus begitu. Dan keseluruhan bintang tersebut itu hilang di akhir setiap tahun Qomariyah. Orang-orang Arab di zaman jahiliyah menyangka atau berkeyakinan bahwa terbitnya bintang yang baru tersebut itu terjadi saat fajar, lalu terbitnya tersebut ditandai dengan turunnya hujan. Lalu hal itu disebut dengan sebutan al-istisqa bil anwa, atau meramalkan turunnya hujan dengan adanya bintang. Inilah yang dimaksud dengan meramalkan hujan dengan bintang. Keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kemudian setelah Islam datang, Islam menerangkan batilnya hal itu dan melarang mengait-ngaitkan hujan dengan bintang. Karena apa? Karena turun atau tidaknya hujan, musim hujan atau musim kemarau, itu kembali kepada iradah dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, hikmah Allah Azza wa Jalla, bukan karena pengaruh bintang. Sampai Allah membantah hal itu di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, sejak mulai ayat 75 sampai ayat 82, Allah berfirman, فَلَا أُقَسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُمِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Kata Allah Azza wa Jalla, aku bersumpah dengan mawaqi'un nujum, dengan garis orbit bintang-bintang. Dan ini adalah sumpah yang agung. Kalau kalian mengetahui, sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia, yang tercatat dalam kitab yang terpelihara, maksudnya Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu tidak bisa disentuh kecuali oleh makhluk-makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Tanzilu min Rabbil Alamin, Quran ini turun dari Rabb, penguasa semesta alam. Apakah tentang Quran ini? Afabihadal hadithi antum mudhinun, kalian abaikan Al-Quran ini. Terus, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, lalu kalian menjadikan rizki-rizki kalian, lalu kalian mendustakan pemberi rizki ini. Ketika menjelaskan ayat ke-82, kalian mendustakan rizki dari Allah, maknanya mengaitkan turunnya hujan yang merupakan rizki yang Allah turunkan dari langit, mereka kaitkan turunnya hujan itu kepada bintang, bahwa hujan ini turun karena bintang anu. Mereka bilang mutirna binau kada wa kada, kita diberi hujan itu oleh bintang anu dan bintang anu. Dan ini sebesar-besar kedustaan dan iftira. Iftira itu mengada-ada, kedustaan, perkara yang diada-adakan yang tidak sesuai dengan realita. Realitanya yang menurunkan hujan dari langit itu Allah Azza wa Jalla, tapi mereka aku-akukan hujan itu turun karena bintang anu dan bintang anu. Hujan sumber rizki, dan itu Allah yang menurunkan, tapi mereka dustakan bahwa hujan itu bukan dari Allah, tapi karena bintang anu. Itu yang dimaksud wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Rizki yang Allah berikan kepada kalian, kalian dustakan. Rizki itu dalam bentuk hujan. Didustakannya dalam bentuk ini hujan turun karena bintang, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ini disebut dengan sebutan iftira, mengada-ada, atau kedustaan yang merupakan kedustaan yang terbesar. Sebuah riwayat dari Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan, juga Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al-Dhiya dalam kitab Al-Mukhtarah dari Ali radhiyallahu an. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam membacakan ayat ini, wa taj'aluna rizqakum, kalian menjadikan rizki-rizki kalian, yakni syakarakum. Makna syakarakum itu rizki yang mestinya kalian berterima kasih kepada sang pemberi rizki. Rizki yang dimaksud di sinilah hujan. Lalu annakum tukadzibun, lalu kalian dustakan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan rizki dalam ayat ini maknanya taqulun mutirna binau kada wa binajmi kada, kami diberi hujan oleh bintang anu dan bintang anu. Itu sama dengan mendustakan nikmat, mendustakan rizki yang Allah turunkan, diaku bukan dari Allah tapi diaku dari bintang. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa hadza aula ma fusirat bihil ayah, dan hadis ini adalah tafsir yang paling utama tentang ayat tadi, karena ini diriwayatkan dari banyak sahabat, dari Ali, dari Ibnu Abbas, dan dari para mufassirin seperti Qatadah, Dhahhak, Athaa, dan yang lain-lainnya. Dan ini pendapat dan penjelasan jumhur para mufassirin. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an. Kata beliau alaihi salatu wasalam, arbaun fi ummati min ahli min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada empat perkara dari kebiasaan atau adat jahiliyah di kalangan umatku yang belum mereka tinggalkan. Empat adat jahiliyah yang belum ditinggalkan oleh umatku. Itu kata Nabi SAW. Coba lihat, apakah keempat ini ada enggak dalam kehidupan kita sekarang? Pertama, al-fakhr bil-ahsab. Bangga tuh dengan turunan keluarga Raden, keluarga terhormat, keluarga bangsawan, dan seterusnya. Masih ada enggak orang yang bangga dengan silsilah keturunan bangsawan dan Raden? Ya mungkin ini adat jahiliyah. Kedua, wa ta'an fil ansab, ta'an di dalam masalah nasab. Nasab bukan nasab. Nasab itu silsilah keturunan tapi dihinakan, dilecehkan hanya karena orang tersebut berasal dari turunan orang bawah, rakyat jelata, turunan orang-orang yang berstatus sosial rendah, orang tuanya, kakeknya, buyutnya, itu orang bawahan, dilecehkan. Ada yang begitu? Ya, mungkin ada. Ketiga, wal istisqa bin nujum, meminta hujan kepada bintang, atau mengaitkan turunnya hujan atau cuaca termasuk hembusan angin, termasuk terjadinya badai, termasuk fenomena alam yang seperti itu dikait-kaitkan kepada bintang. Dan ini termasuk adat jahiliyah zaman bahula ada, sampai sekarang masih belum ditinggalkan oleh umat Nabi alaihi salatu wasalam. Dan keempat adalah an-niyahah. Niyahah itu meratap, menangis ketika memperoleh musibah dengan tangisan yang melebihi batas-batas kewajaran, berteriak, meraung-raung, berguling-guling, menjambak rambut sendiri, mencakar-cakar, menampar-nampar pipi wajah sendiri, mengoyak-ngoyak pakaian sendiri, mengacak-ngacak rambut sendiri, sambil teriak histeris ketika memperoleh musibah. Itu niyahah. Dan itu dari sejak zaman jahiliyah ada. Dan sampai sekarang adat jahiliyah ini masih belum sepenuhnya ditinggalkan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh umat Islam. Masih adakah umat Islam yang ketika ditinggal mati oleh orang yang dicintai dia meraung-raung? Ya, itu niyahah. Empat adat jahiliyah yang belum ditinggalkan. Salah satunya adalah istisqa bil anwa, meminta hujan kepada bintang atau mengait-ngaitkan hujan kepada bintang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Wal muradu bil jahiliyati huna ma qabla bi'tsatin nabi alaihi salatu wassalam. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi ar-rasul fa huwa jahiliyah. Yang dimaksud zaman jahiliyah adalah zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebut jahiliyah karena seluruh keyakinan dan prinsip hidup orang di zaman itu didasarkan kepada kebodohan, termasuk keyakinannya. Keyakinan dalam bentuk menyembah patung berhala, ya, meminta-minta kepada patung itu. Keyakinan bahwa patung itu visualisasi dari orang soleh, ulama besar zaman baheula yang pernah ada soleh, lalu dibuatlah patungnya, lalu mereka pun minta-minta kepada orang soleh tadi, Lata, Uzza yang sejenis itu. Itu didasarkan kepada kebodohan. Terus tingkah laku sosial dalam kehidupan sosial mereka juga begitu. Yang berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia menang, dia benar. Jadi sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, prinsip hidup mereka didasarkan kepada kebodohan. Maka segala sesuatu yang menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah jahiliyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, akhbaro anna ba'du ahli al-jahiliyah la yatrukuhu an-nas kulluhum zamman liman lam yatrukhu wa hadha kulluhu yaqtadi anna ma kana min ahli al-jahiliyah wa fi'lihim fa huwa madhmumun fi dinil Islam wa illa lam yakun fi idafati hadhil munkarat ila al-jahiliyah dhammun laha wa ma'lumun anna idafata ila jahiliyah kharaja makhraj dham. Kata Syekhul Islam tentang mana hadis ini. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang sebagian adat jahiliyah yang belum ditinggalkan oleh manusia. Dan ini merupakan celaan kepada orang yang belum meninggalkannya, kepada orang yang masih mengerjakannya. Dan hadis ini mengandung makna bahwa seluruh perkara jahiliyah serta perbuatan mereka itu tercela di dalam ajaran Islam. karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan empat perkara jahiliyah yang belum ditinggalkan oleh umatnya ini dalam rangka mencela perbuatan itu. Disayangkan ada umatnya yang masih memegang teguh empat perkara jahiliyah tadi. Jadi diidhafatkan atau disandarkannya perkara tadi kepada jahiliyah merupakan celaan. Allah berfirman tuh dalam Al-Quran, Al-Ahzab ayat 33. Khusus kepada para wanita, wanita muslimah, Allah berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian hai para wanita bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Ayat ini merupakan celaan kepada tabarruj dan celaan kepada masa zaman jahiliyah dahulu. Makanya dilarang. Kalian jangan bertabarruj seperti tabarruj orang jahiliyah dulu. Ada dua yang dicela di dalam ayat ini. Pertama, perbuatan tabarruj. Yang kedua, kebiasaan jahiliyah di zaman dahulu. Dan celaan ini mengandung makna larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Sampai tabarruznya juga dalam bentuk wanita berdandan untuk tampil menarik di hadapan laki-laki dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat itu, lalu dikait-kaitkan dengan masa yang tercela yaitu masa jahiliyah zaman dahulu. Nah, salah satu di antara adat jahiliyah tersebut al-istisqa bin nujum, mengait-ngaitkan hujan dengan bintang. Berdasarkan hal itu, maka makna al-istisqa bin nujum adalah nisbatul matar ilan nau wa huwa suqutun najm bi ay yaqul mutirna bin najmi kadha wa kadha. Makna meminta hujan kepada bintang adalah mengkait-kaitkan, menghubungkan hujan kepada bintang tertentu dengan mengatakan kita diberi hujan oleh bintang anu dan bintang anu. Berkata mu'alif itu Syaikhul Fauzan hafizahullahu ta'ala, kata beliau, wa hukmul istisqa bil anwa annahu in kana ya'taqidu anna lahu yu'taqadu anna lahu ta'thiran fi inzal matar fa hadha syirkun wa kufrun akbar wa huwa alladhi ya'taqidu ahlul jahiliyah wa in kana la ya'taqidu lin najm ta'thiran wa anna al mu'athir huwa Allah wahdah walakinnahu ajral adah biwujudil matar inda suquti dhalika najm fahada la yasiru ila syirkil akbar wa yakunu minas syirkil asgar liannahu yuhramu nisbatul matar ila najm walau ala sabil majaz saddan lidhari'ah. Bagaimana hukum mengait-ngaitkan hujan dengan bintang? Mungkin ada ilmu tertentu yang berkeyakinan bahwa hujan ini turun karena posisi bintang demikian dan demikian. Yang mengatur bintang demikian itu Allah, bukan bintang itu sendiri yang mengatur dirinya sendiri, tapi Allah yang mengatur. Tapi pengaturan Allah terhadap bintang itu menunjukkan turunnya hujan, mengakibatkan turunnya hujan. Boleh enggak yang seperti itu? Sebab tidak berkeyakinan bintang yang menjadi penurun hujan. Yang menyebabkan turunnya hujan tentu Allah. Tapi proses turunnya hujan itu dengan cara bintang diposisikan dengan posisi tertentu lalu turun hujan. Boleh enggak? Dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan. Bila diyakini bahwa bintang punya pengaruh terhadap turunnya hujan, betul-betul bintang itu yang menjadi penyebab turunnya hujan, ini syirik besar, kufur besar. Keluar dari Islam. Karena meyakini ada mudabbir lain di dunia ini selain Allah. Mudabbir itu pengatur. Syirik di bidang rububiyah. Ada dua pengatur, Allah dan bintang, termasuk sekalipun sekedar mengatur turunnya hujan. Bintang bisa mengatur turunnya hujan. Syirik itu orang. Syirik besar, bukan syirik kecil. Syirik di bidang rububiyah dan kufur. Dan ini yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ini pertama. Kedua, kalau tidak berkeyakinan bahwa bintang sebagai penyebab turunnya hujan. Yang menjadi penyebab utama tetap Allah Azza wa Jalla. Tapi kebiasaan, adat, bahwa turunnya hujan itu ditandai ketika terbitnya bintang anu. Bintang anu, Allah yang mengkondisikan begitu. Maka ini tidak sampai kepada syirik besar, tapi sampai kepada syirik kecil. Karena mengaitkan hujan kepada bintang, walaupun dalam rangka majaz, hanya sekedar ungkapan, hanya sekedar apa namanya ungkapan lisan semata-mata, tetap tidak boleh saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu-pintu kemungkaran. Kalau ini sudah ditutup gak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Kalau ini dibuka boleh, nanti khawatir bisa lebih dahsyat lagi kepada keyakinan lain yang batil. Yang menjadi dalil tentang haramnya hal itu adalah sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu an. Berkata Zaid, "Sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail. Falamman sarafa أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي kafirun bil kaukib wa amma man qal mutirna binau kada wa kada fadhalika kafirun bi mu'minun bil kaukib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Khalid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah di atas tanah basah bekas hujan tadi malam. Tadi malam hujan. Jadi pas sholat subuh teh tanahnya masih basah. Jangan dibayangkan tanah di kita jeblog, ledok, becek. Di sana mah apa? Pasir, enggak nempel seperti tanah di kita ya. Kotor ya pasti kotor. Boleh enggak sholat kalau pakaiannya kotor? Boleh, selama apa? Suci dari najis. Bersih, tapi ada najisnya tetap enggak boleh. Kotor sama tanah, tapi enggak ada najisnya, boleh dipakai sholat. Jadi Nabi SAW beserta para sahabat sholat subuh di atas pasir yang basah bekas hujan tadi malam. Selesai sholat, beliau menghadapkan wajahnya ke hadapan manusia. Di hadapan para sahabat. Lalu berkata, "Tahukah kalian apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian, oleh Allah Azza wa Jalla?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Ini adab loh. Menyerahkan urusan kepada ahlinya. Jangan enggak bahasa anak muda sekarang tidak sotoi. Tidak sok tahu, nyerahkan. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kalau tentang agama, tentang perkara gaib, para sahabat serahkan semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau perkara dunia yang mereka tahu, ya mereka suka menjawab. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Bangkrut ini istilah agama, istilah dunia. Istilah dunia, istilah di bidang ekonomi, ya, perdagangan. Para sahabat tahu enggak urusan perdagangan? Tahu, ahli. Makanya mereka menjawab. Karena menyangka ini urusan dunia, bukan urusan agama. Mereka menyatakan, al-muflisu. Orang yang muflis itu, man la mala lahu wa la mata', orang yang enggak punya harta, enggak punya uang, enggak punya kekayaan itu bangkrut. Disangkanya apa? Urusan ekonomi. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bukan itu. Tapi orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang melakukan sholat, saum dan seluruh ibadah kebaikan. Tapi dia pernah mencela si Anu, memukul si Anu, menumpahkan darah si Anu, zalim ke si Anu. Lalu diambil dosa-dosa dari korban kezalimannya dan ditimpakan kepada dia. Kalau apa dosa mereka, kalau diambil pahala dari orang itu dan dioffer kepada korban kezalimannya, kalau pahala habis, kezalimannya belum ada, dosa orang-orang yang didolimi di-offer, ditransfer kepada orang yang dolim. Pahala habis, dosa bertambah, itu bangkrut. Karena pahala modal utama untuk bahagia di akhirat. Gak punya modal, udah bangkrut dia. Ah, itu urusan dunia, disangkanya urusan dunia lalu menjawab. Tapi kalau urusan agama, urusan yang gaib, mereka serahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, tahu enggak kalian apa yang dikatakan Rabb kalian pagi ini? Para sahabat enggak tahu. Lalu menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasalam, Allah berfirman, asbaha bi asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ini ada hamba-hambaku yang mukmin, ada juga yang kafir. Mukmin dan kafirnya itu terkait dengan hujan tadi malam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan penjelasannya. Kata beliau, fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Adapun orang yang berkata, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Mereka menisbatkan, mengaitkan hujan dengan kekuasaan Allah, dengan karunia dan rahmat Allah. Ini karunia Allah nih. Fadhalika mu'minun bi kafirun bil kaukib. Orang itu orang yang beriman kepadaku, kata Allah, tapi dia kafir kepada bintang. Kafir kepada bintang itu bagus atau benar? Bagus dan benar. Kafir kepada bintang, mukmin kepada Allah. Karena apa? Karena mengaitkan hujan kepada Allah, kepada karunia dan rahmat Allah, dan ini benar. Terus kata beliau, wa amma man qal mutirna binau kada wa kada. Adapun orang yang berkata, kita diberi hujan oleh bintang anu dan bintang anu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukib. Orang itu kafir kepadaku dan iman kepada bintang. Jadi hamba-hamba Allah di pagi itu yang kafir dan yang mukmin berkaitan dengan hujan. Hujan tadi malam gak seberapa, cuma menisbatkan, mengaitkan hujan dengan bintang, udah kafir kepada Allah. Gak seberapa, cuma mengaitkan hujan kepada karunia dan rahmat Allah, dia mu'min kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika menerangkan hadis ini, berkata Syaikh Al-Fauzan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Wa fusir al-mu'min bi annahu alladhi yansibul matar ila fadlillahi wa rahmatih. Wa fusir al-kafir bi annahu alladhi yansibul matar ila al-kawkib. Wa hadha fihi dalilun ala annahu la tajuzu nisbatu af'alillahi ila ghairih wa anna dhalika kufrun. Fa in i'taqada anna lil-kawkib ta'thiran fi inzil matar fahadha kufrun akbar. لأنه إشراك في الربوبية والمشرك كافر وإن لم يعتقد أن للكواكب تأثيرا في إنزال المطر وإنما نسبه إليها مجازا فهذا محرم وهو من الشرك الأصغر لأنه نسب نعمة الله إلى غيره. كذا سيسأل الفوزان. Perkataan Allah dalam hadis kursi ini, pagi hari ini ada hambaku yang iman kepadaku, ada juga yang kafir. Lalu dijelaskan yang mukmin itu adalah orang yang mengaitkan hujan kepada karunia dan rahmat Allah. Dan yang kafir itu dimaknai, dijelaskan orang yang mengaitkan hujan kepada bintang. Maka di dalam hal ini terkandung dalil tidak boleh mengaitkan perbuatan Allah kepada makhluk. Hujan itu perbuatan siapa? Allah wallazi anzala minas samai ma'an. Dialah yang menurunkan dari langit air hujan. Allah yang menurunkannya. Itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Tidak boleh mengaitkan perbuatan Allah kepada makhluk. Dan itu kufur. Seperti hadis tadi, siapa yang berkata kita diberi hujan oleh bintang anu, orang itu kufur kepadaku. Kenapa? Karena dia itu menyekutukan Allah dalam hal kerububiahan Allah dengan makhluknya, menyamakan. Seolah-olah Allah punya tandingan, punya sekutu dalam hal pengaturan kejadian di alam. Ada yang bisa menurunkan hujan, tuh bintang. Dia menyekutukan Allah dengan bintang dalam hal menurunkan hujan. Orang itu syirik di bidang rububiyah dan syirik kufur keluar dari Islam. Kalau dia meyakini bahwa bintang itulah penyebab turunnya hujan. Wa illam ya'taqid anna lil kawakib ta'thiran fi inzil matar. Tapi kalau dia tidak berkeyakinan bahwa bintang itu yang menurunkan hujan, dia hanyalah mengatakan itu sebagai majaz, sebagai ungkapan saja, maka ini diharamkan dan termasuk syirik kecil karena menisbatkan nikmat dari Allah kepada makhluk, mengait-ngaitkan nikmat Allah yang berupa hujan dikaitkan kepada makhluk, maka ini tidak boleh. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kata Imam Al-Qurtubi, "Wa kanatil arabu idza tala'a an-najmu min al-masyriq wa saqata akhar min al-maghrib" فحدث إن ذلك مطر أو ريح فمنهم ما ينسبه إلى الطالي ومنهم ما ينسبه إلى الغارب الساقط نسبة إيجار واختراع ويطلقون ذلك القول المذكر في الحديث فنهى الشرع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. Kata Imam Al-Qurtubi, orang-orang Arab jahiliyah zaman baheula, zaman dahulu, kalau muncul bintang dari arah timur dan tenggelam bintang lain dari arah barat, Lalu dalam keadaan begitu terjadilah hujan atau bertiuplah angin. Maka di antara orang Arab jahiliyah ada yang mengait-ngaitkan kejadian itu kepada bintang yang terbit. Ada juga yang mengaitkan kejadian itu kepada bintang yang tenggelam. Jadi ada dalam waktu yang bersamaan di daerah timur muncul bintang, daerah barat tenggelam bintang. Lalu terjadi hujan atau angin bertiup kencang di saat seperti itu. Ada yang menyatakan, oh hujan ini atau angin itu karena bintang ini nih yang muncul. Yang lain, enggak, karena bintang yang tenggelam ini baru terjadi hujan atau angin. Nah begitu, menghubungkan fenomena alam dengan bintang yang terbit ataupun yang tenggelam. Maka mereka mengatakan ucapan tersebut persis seperti yang diterangkan dalam hadis tadi. Kita diberi hujan karena bintang anu tuh. Maka syariat melarang mengucapkan hal ini. Jangan sampai ada orang yang meyakini dengan keyakinan seperti mereka, lalu berkata dengan perkataan seperti mereka. Dalam Sahih Muslim, tentang asbabun nuzul turunnya surah Al-Waqi'ah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan menyebut garis orbit bintang-bintang. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini marfu. Bersambung kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi, qala ba'dhum sadaqa laqad sadaqna kadza wa kadza. Sebagian orang di zaman Nabi masih hidup ada yang berkata benarlah bintang ini dan bintang ini. Dia telah menurunkan hujan kepada kita. Karena itu turun ayat ini fala uqsimu bimawaqi'in nujum sampai ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Jadi mereka mengaku dapat rizki berupa hujan, tapi nikmat rizki berupa hujan itu mereka dustakan sebagai nikmat bukan dari Allah tapi dari bintang. Padahal turunnya hujan dari Allah Azza wa Jalla, Allah yang mengatur. Tak ada makhluk mati ataupun makhluk hidup yang memiliki peran sedikit pun dalam hal menurunkan hujan atau keputusan menurunkan hujan. Kalau bintang benda hidup apa benda mati? Benda mati walaupun besar gede. Jangankan benda mati, makhluk hidup seperti para malaikat juga enggak. Yang memutuskan Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 6869, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kata Allah, apakah kalian tidak memperhatikan air yang kalian minum? Coba kalian perhatikan air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang menurunkan air itu dari awan atau kami? Kata Allah, lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Seandainya kami mau, seandainya kami menghendaki, niscaya kami jadikan air hujan itu asin. Kalau asin bisa diminum apa tidak? Bisa diminum tidak kalau asin? Bisa, tapi tambah haus. Air laut bisa diminum? Bisa, cuma tambah membahayakan kita. Akhirnya kita enggak mau minum. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Seandainya kami mau, kami jadikan air-air hujan itu asin. Kenapa kalian tidak bersyukur? Ayat ini menjelaskan yang menurunkan hujan Allah, yang membuat kalian bisa minum akibat air hujan tersebut. Jangan dibantah, saya enggak minum air hujan tuh. Iya, yang saya minum air sumur umpamanya. Air sumur itu berasal dari mana? Dari adanya air hujan. Coba kalau kemarau 2 bulan saja, ada enggak sumurnya air itu di sumur? Enggak ada. Sumur-sumur semua kering. Sawah-sawah semua kekeringan. Sungai, kolam pun seringkali kering. Kalau musim apa? Musim kemarau. Kalau Allah tidak menurunkan hujan, air yang kita minum, air yang kita pakai mandi, air yang kita pakai MCK, semuanya bersumber dari air hujan. Dengan air hujan, kolam jadi penuh dengan air, sumur jadi penuh dengan air, sawah jadi teraliri dengan air. Semuanya subur, sejahtera, berasal dari air hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Kata Allah, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? A'antum angzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kaliankah yang menurunkan air itu dari langit, dari awan, atau kami? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, kami jadikan air hujan itu asin, enggak bisa diminum, enggak bisa dipakai. Kenapa kalian tidak bersyukur? Ya. Maka siapa orang yang mengaitkan turunnya hujan kepada bintang atau kepada fenomena alam yang zahir, seperti umpamanya, oh hujan ini turun karena bintang anu, karena bulan anu, dan yang sejenisnya, faqad kadzdzaba waftara, orang ini telah berdusta dan telah mengada-ada. Wahada syirkun akbar. Ini syirik besar. Tapi kalau tidak meyakini adanya efek bintang, semuanya meyakini Allah lah yang menurunkannya, tapi dia mengungkapkan hal itu secara majazi, ini kufur kecil. Pelakunya tidak murtad, pelakunya tidak keluar dari Islam, tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar karena menisbatkan atau mengaitkan nikmat dari Allah berupa hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti mengatakan mutirna binau kada wa kada. Kami diberi hujan karena bintang anu dan bintang anu. Dan ini banyak orang menganggap enteng, menganggap remeh kepada ungkapan, padahal ungkapan itu mencerminkan keyakinan. Dan banyak yang seperti itu. Contoh lain, kita pernah enggak mendengar istilah Dewi Fortuna? Ya, Dewi Fortuna itu diyakini oleh agama lain sebagai dewa perempuan yang sering memberi apa? Keberuntungan, ya. Keberuntungan. Kata mereka Dewi Fortuna. Itu keyakinan agama lain. Haram bagi kita meyakini ada dewa-dewi. Apalagi dewa tersebut diyakini ada dewa pencipta, ada dewa penghancur apa ya, perusak ya, ada dewa pemelihara dan seterusnya. Ada banyak dewa. Dalam Islam itu enggak ada pencipta, pemelihara, perusak, semuanya Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah merusakkan sesuatu, itu pasti karena alasan dan hikmah yang besar untuk kepentingan kita. Semuanya Allah satu yang esa, enggak ada dewa-dewi. Termasuk yang memberikan keberuntungan, yang memberi manfaat, yang memberi madarat, itu semuanya Allah, bukan dewa-dewi. Tapi banyak umat Islam yang mengungkapkan ini sekedar celetukan. Aduh sayang ya, Dewi Fortuna belum berpihak kepada kita, makanya kita kalah. Ada yang berkata begitu? Ada, enteng saja, padahal itu urusan akidah. Ucapan itu ucapan syirik, karena meyakini selain Allah ada yang bisa memberi manfaat dan madarat, ada yang bisa memberikan keberuntungan, mengatur sampainya keberuntungan itu kepada orang. yang disebut dengan Dewi Fortuna tersebut. Ah, ini ucapan syirik. Sama sekali tidak boleh. Walhasil, walaupun itu sekedar basa-basi, sekedar ungkapan lisan yang serang dipakai orang, tapi ungkapan itu lahir dari keyakinan. Dan keyakinan itu adalah keyakinan yang batil, yang wajib kita hindari. Nisbatkan segala sesuatu kepada Allah sebagai pengatur seluruh kejadian, sebagai penentu setiap peristiwa dalam kehidupan kita, baik peristiwa yang kita sukai ataupun yang kita tidak sukai. Jadi mengaitkan, menisbatkan suatu kejadian kepada makhluk, padahal Allah yang mengatur semuanya, itu termasuk perkara yang terlarang. Bisa musyrik kufur akbar keluar dari Islam kalau dia meyakini ada yang mengatur alam ini selain Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau menyatakan semuanya Allah tapi itu hanya ungkapan majazi saja, maka itu masuk dalam kufur kecil, pelakunya dosa besar walaupun dia tidak keluar dari Islam. Inilah salah satu yang merupakan penyimpangan dalam masalah tauhid, mengait-ngaitkan hujan atau peristiwa apapun kepada bintang ataupun makhluk Allah yang lainnya, ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang bisa kita jelaskan di sore hari ini. Insyaallah kelanjutan materi ini akan kita teruskan di hari Kamis yang akan datang, walaupun Ramadan kita tetap ada sekaligus takjil bersama di sini, ya, dengan takjil yang insyaallah free gratis. Kita masuki sekarang sesi tanya-jawab, dan kepada Fawaz di studio dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Silakan Fawaz. Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Materi bahasanya sangat bermanfaat. Kita simak bersama. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Silakan di kesempatan pertama kami coba sapa terlebih dahulu dari telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Dari Agus di Riau, Ustaz. Ya, silakan Pak Agus. Gini Ustaz, saya pernah mendengar hadis bahwasanya Aisyah pernah membuat boneka dari kain untuk mainan, dan Rasulullah tidak mengingkarinya, Ustaz. Apakah ini menunjukkan bahwasanya boneka-boneka itu juga diperbolehkan, misalnya boneka yang berbentuk seperti binatang, kucing, dan sebagainya? Iya, bagus. Terima kasih. Bagus, Pak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Agus di Riau. Silakan, Ustaz. Pak Agus di Riau, bolehkah main boneka-bonekaan? Berdasarkan dalil Aisyah radhiyallahu anha pun, main boneka-bonekaan ada yang diasumsikan kuda bersayap, anak-anak kecil, bayi gitu, ya. Dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Iya, ulama khilaf dalam masalah ini. Tapi yang rajih, yang kuat adalah dibolehkan main boneka-bonekaan selama apa yang dijadikan sebagai boneka tersebut sekedar khayalan atau asumsi si anak, yang tidak berbentuk makhluk hidup. Hanya kain yang digulung-gulung, sudah, imajinasi anak kan kuat, ya. Kain digulung-gulung lalu dia berimajinasi seolah-olah itu adalah makhluk hidup. seolah-olah itu bayi, tapi tidak berbentuk. Tidak ada kepalanya, tidak ada badannya, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak ada mata dan seterusnya. Jadi benda yang dianggap bonekanya itu sama sekali tidak berbentuk. Hanya asumsi si anak, hanya asumsi Aisyah saat itu. Adapun boneka-boneka zaman sekarang, berbentuk makhluk hidup atau tidak? Bukan berbentuk lagi, tapi apa? Persis. Bonekanya persis bayi beneran. Matanya ada, dan matanya bisa berkedip, ya enggak? Hidungnya ada, terus bibirnya juga ada, bibirnya juga bisa menangis, bisa tertawa, bisa mencium, ya enggak? Bisa ngedot. Kalau dotnya dicabut, apa yang terjadi? Nangis, oe-oe, masukkan lagi, diem lagi, ketawa. Gitu kan? Tangannya, kakinya, semuanya persis. Menyerupai makhluk hidup. Boleh apa tidak? Tentu saja termasuk hal yang terlarang pada larangan membuat patung secara umum. Karena benar-benar persis banget. Bahkan saya pernah tertipu. Bukan tertipu secara sengaja. Masuk ke sebuah toko pakaian bayi gitu. Beli bayi untuk hadiah bagi yang baru melahirkan. Di atas meja etalase ada anak kecil. Lagi duduk, tersenyum gitu ya. Saya kaget itu kalau anak itu jatuh ke bawah gimana gitu. Mau dipangku, udah lucu ya. Ternyata apa yang terjadi? Boneka persis seperti orang. Mbak ini dijual, iya, berapa? 3 juta. Mending bayi beneran. Persis banget. Ukurannya, senyumnya, semuanya. Ya. Tapi itu adalah boneka. Maka ini masuk ke dalam hal yang terlarang secara umum. Jangankan membuat patung 3 dimensi seperti itu. Membuat gambar makhluk hidup saja itu sudah keras ancamannya, sebagaimana yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Para gambar 2 dimensi loh. Apalagi yang lebih dari itu, 3 dimensi, patung, apalagi yang bisa hidup, bisa bergerak, bisa menangis, bisa berkedip, dan seterusnya, itu lebih dahsyat lagi, ya. Dan dibolehkannya main boneka-bonekaan hanya sebatas tidak melanggar aturan syariat. Si bonekanya hanya sekedar asumsi orang yang memainkannya, anaknya yang memainkan itu. Hanya apa namanya, kain yang digulung-gulung ya. Tapi tidak berbentuk. Tidak ada kepalanya, tangannya, kakinya, matanya, hidungnya, enggak. Tapi diimajinasikan, ini anak saya, ini boneka. Boleh kalau begitu. Dan itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Adapun sekali lagi main boneka-bonekaan yang persis makhluk hidup, maka itu terkena larangan secara umum tentang membuat makhluk hidup. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian Pak Agus di Riau. Silakan di kesempatan selanjutnya, satu pertanyaan kembali dari pesan singkat dari telepon maksud saya 0218236543. Anda akan bertanya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya Ibu. Ya, ini dari Ibu Santi di Riau. Silakan Ibu. Ya, ini ya, kalau perempuan sholat di rumah, sholat tarawih sendirian pakai Al-Quran, sama nggak Ustaz? Ya, mohon maaf sebelumnya disampaikan pertanyaan Ibu. Pertanyaan mengenai tema kita, mengenai akidah. Ya, kita perempuan sholat tarawih di rumah. Oh ya, sedikit saja ya. Baik, ditunggu jawaban dari Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Bahasan fikih Ustaz, barangkali ada ulasan. Hadirin, Bismillah. Bagaimana jika menganggap suara hewan pertanda suatu musim? Contoh suara turais, tonggeret, tanda bahwa itu musim kemarau sudah dekat. Ya barakallahu fik. Kalau memperkirakan sesuatu berdasarkan pengalaman tanpa meyakini bahwa penyebab terjadinya sesuatu itu makhluk tertentu, maka dibolehkan. Seperti kalau umpamanya awan sudah menghitam, angin bertiup kencang, petir menyambar-nyambar. Pengalaman ratusan kali, biasanya setelah itu apa yang terjadi? Turun hujan. Lalu kita mengatakan nampaknya akan turun hujan. Kita itu bukan meramal, tapi memperhitungkan berdasarkan pengalaman di masa yang lalu. Ya, itu akan turun hujan. Yang seperti itu boleh, karena tidak mengandung keyakinan atau ucapan bahwa anginlah yang menjadi penyebab turunnya hujan. Enggak. Atau petirlah yang menjadi penyebab turunnya hujan. Enggak. Dengan keyakinan tetap Allah yang menurunkan hujan. Dengan tanda-tanda yang biasa. Awan hitam, angin bertiup kencang, kemudian si kilat menyambar-nyambar, biasanya turun hujan, itu perkiraan yang didasarkan kepada pengalaman. Maka boleh. Seperti umpamanya ada turais, tonggeret yang seperti biasanya itu muncul di akhir musim hujan menjelang apa? Musim kemarau. Itu tanda berdasarkan pengalaman, perhitungan. Nah, ini bukan ramalan. Dan tidak meyakini turais dan tonggeretlah sebagai penyebab kemarau. Enggak. Kan kita tidak berkeyakinan begitu kan. Tapi itu tanda. Ini tandanya nih biasanya. Karena mereka binatang itu diduga punya naluri gitu. Maka itu dianggap pertanda akan datangnya kemarau. Tanpa meyakini turaislah sebagai penyebabnya. Tonggeretlah sebagai penyebabnya. Saya enggak tahu ya bahasa Indonesia tonggeret dengan turais. Pokoknya sejenis binatang gitu ya. Bukan itu penyebabnya. Itu hanya tanda biasanya begitu setiap tahun. Maka itu bukan ramalan dan itu tidak menisbatkan kejadian kepada makhluk. Itu hanya perkiraan yang didasarkan kepada pengalaman. Bagaimana hukum memegang tangan yang bukan mahram dan adakah ancamannya? Iya, enggak boleh. Laki memegang tangan wanita dan sebaliknya, tidak boleh. Ada enggak larangannya? Banyak dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang sahih. Al-Qur'an mah lebih enteng dari itu pun sudah terlarang. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada laki-laki mukmin, tundukkan pandangan kalian, jangan menatap wajah atau bagian tubuh wanita. Natap aja enggak boleh, apalagi lebih dari itu. Perintah ini perintah untuk mencegah hal yang paling ringan. Otomatis yang lebih berat dari itu lebih terlarang. Mana yang lebih hebat pengaruhnya, memegang atau menatap? Memegang. Memegang kerasa bangetnya, menatap hanya kelihatan. Ada enggak ayat atau hadis yang melarang memeluk wanita yang bukan mahram? Tidak ada. Kalau memeluk, tapi itu sudah include terlarang dengan ayat jangan menatap wanita, tundukkan pandangan. Itu saja sudah terlarang. Sama dengan jangan mengatakan uf kepada orang tua, kepada ibu, kepada ayah. Tapi tidak ada larangan jangan menempeleng, jangan membentak, enggak ada. Kalau dibentak, kamu enggak boleh dosa. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Itu kan yang enggak boleh cuma bilang uf wala taqul lahumu uf. Uf yang enggak boleh, kalau mah boleh. Kalau membentak mah boleh, kalau sahau kadua gaplok katilu nonjok boleh. Enggak ada larangan. Nah, ini keliru. Kalau uf saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Yang sampai kita berpelukan dengan wanita ditegur haram loh, mana ayatnya? Nih, kullil mu'minina yaghuddu min absar, itu mah menundukkan pandangan. Saya sambil nunduk kok. jadi tidak boleh. Apa ancamannya? Nabi SAW menyatakan, kalau kepala kalian ditusuk dengan besi yang runcing, itu lebih baik bagi kalian daripada bersentuh dengan wanita yang bukan mahram. Kalau kalian berdesak-desakan dengan babi yang penuh darah dan nanah, itu lebih baik daripada kalian berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahram, ya, terlarang. Bolehkah belajar ilmu filsafat? Mohon bantuannya agar saya bisa menjelaskan kepada murid saya di sekolah. Hukum asal mempelajari filsafat sudah diterangkan oleh para ulama. Termasuk ahli filsafat dari kalangan ulama Islam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau menyusun kitab tentang filsafat yang diberi judul Tahafutul Falasifah. Tahafutul Falasifah itu artinya kritikan kepada para ahli filsafat. Beliau mempelajari filsafat sampai semendalam mungkin. Untuk apa? Untuk diketahui borok-boroknya, penyimpangannya, nilai-nilai bahayanya. Lalu setelah menguasai semuanya tahunan, beliau mengetahui bahayanya, lalu keluar buku itu Tahafutul Falasifah. Di awal beliau menyatakan haram bagi setiap muslim untuk mempelajari filsafat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala lebih keras lagi, hukmi fi ahlil kalam, kata beliau, hukuman yang aku tetapkan bagi para ahli kalam. Ahli kalam itu orang-orang yang mempelajari dan menerapkan ilmu filsafat. Dia harus diarak berkeliling kampung sambil dipecuti dengan apa? Dengan pecut, sambil dikatakan inilah hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan Quran Sunnah dan berpaling kepada filsafat. Di perguruan tinggi Islam, dulu nama IAIN, sekarang WIN, ada satu ilmu yang didasarkan kepada pola fikir filsafat, namanya ilmu mantiq. Ilmu mantiq. Perbedaan ilmu kalam atau ilmu mantiq dengan filsafat, kata mereka, kalau filsafat berasal bertitik tolak dari keragu-raguan, dicari dalil-dalil akal, didapatilah keyakinan. Keyakinan berdasarkan dalil akal, itu filsafat. Berawal dari keraguan. Ragu ini benar enggak. Lalu dicari dalil akal, didapati keyakinan. Kalau ilmu kalam atau ilmu mantik sebaliknya, berawal dari keyakinan yang diambil dari Quran Sunnah, yakin ini benar, lalu dicari dalil-dalil akal untuk memperkuat keyakinan itu. Perbedaannya hanya beda titik tolak. Satu yakin, satu ragu. Metodologinya sama. Yaitu berdasarkan apa? Akal, bukan berdasarkan Quran Sunnah. Itu ilmu mantik. Itu ilmu kalam. Atau disebut juga dengan ilmu tauhid. Tauhid menurut versi mereka. Ya. Berawal dari keyakinan, karena Al-Quran Sunnah menjelaskan, lalu dicari dalil-dalil akal. Itu ilmu mantik. Itu ilmu kalam. Para ulama sebelum mempelajari ilmu kalam berbicara terlebih dahulu tentang hukum mempelajari ilmu mantik itu. Kata mereka semua sepakat haram, tidak boleh, kecuali dengan dua syarat. Syarat pertama, orang yang mempelajarinya sudah memiliki dasar yang kuat tentang akidah yang benar. Ulama dia tidak akan terpengaruh oleh ilmu kalam, ilmu mantik atau filsafat, tidak akan terpengaruh, bisa membantah. Pertama, orang itu fondasinya kuat, fondasi keilmuan dan fondasi keyakinan. Kedua, niat mempelajarinya untuk menemukan kekeliruannya, membongkar kesalahannya untuk diterangkan kepada umat, baru boleh. Adapun kalau orang itu orang yang belum kokoh fondasinya, ilmu akidahnya masih salah-salah, keyakinannya masih goncang, ya, seperti itu. Terus mempelajarinya itu untuk mencari kebenaran. Siapa tahu kebenaran ada di sini. Lalu dibelajar, maka itu berbahaya. Itu berbahaya. Bisa meyakini keyakinan yang batil, bahkan bisa menolak Al-Quran dengan akal, menolak nas-nas hadis dengan akal. Sampai-sampai dahulu ya, zaman baheula masih IAIN gitu, ada jurusan akidah filsafat. Ada tuh. Terus ada omongan di tengah mereka, kalau jurusan akidah filsafat tingkat 3 masih sholat itu hebat, rata-rata sudah tidak sholat. Itu karena pola pikir filsafat yang berbahaya. Itu dahulu ya, wallahu alam sekarang. Mudah-mudahan tidak tambah parah gitu ya. Walhasil, hukum asal mempelajari filsafat tidak boleh, kecuali dengan dua syarat tadi ya. Fondasi ilmu dan keyakinan kita sudah cukup, dan itu para ulama seperti Al-Ghazali, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mereka hebat dan mendalam ilmu filsafat, mereka pelajari. Setelah fondasi ilmu dan akidahnya kuat, lalu mereka mempelajarinya untuk membongkar kesesatannya, keborok-boroknya, dan diterangkan kepada umat. Ya, itulah tentang hukum filsafat. Terakhir ya, afan Ustaz, ini bukan pertanyaan. Mohon izin meninggalkan majelis dahulu untuk mengajar. Ah, silakan. Ya, inilah pertanyaan terakhir. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.